Itu namanya puasa kafarah. Yang ketiga adalah puasa nazar. Puasa apa? Nazar. Nazar ini mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang tidak wajib. Misalnya seorang, apabila saya lulus, maka saya akan berpuasa selama 7 hari berturut-turut misalnya. Maka seorang ketika bernazar demikian, wajib baginya untuk menunaikannya. Kemudian kata Syekh, wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Dan pembahasan kita di sini itu terbatas pada puasa di bulan Ramadan. Wa fi shaumi tatawwu, dan pembahasan tentang puasa yang hukumnya sunnah. Amma baqiyatul aqsam fata'ti fi mawadhi'a insyaallah ta'ala. Adapun pembahasan daripada puasa-puasa yang lain, maka akan datang pembahasannya insyaallah ta'ala. Akan datang pembahasannya pada tempat-tempatnya insyaallah ta'ala. Dari puasa kafarah, puasa nazar, ini akan kita bahas pada tempat-tempatnya insyaallah ta'ala. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang diterangkan oleh para ulama, yaitu pembahasan yang keempat, yaitu fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyati shaumih. Keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan, apa sih utamanya? Serta hikmah dari disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan. Apa keutamaannya dan apa hikmah disyariatkannya? Fadluhu, kata Syekh, keutamaannya disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berdiri, qoma itu artinya berdiri, lailatul qadri, pada malam lailatul qadar, maksudnya kur ngadeg-ngadeg tok kayak malam lailatul qadar, kalau diartikan seperti itu, man qoma, qoma itu artinya berdiri. Berarti siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar dalam keadaan beriman dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Berarti ngesuk 10 akhir bulan Ramadan ngaduk bae wis. Lafadznya begitu, man qoma. Tapi bukan itu maknanya. Jelas ya? Maknanya bukan ngaduk-ngaduk tok, bukan. Meskipun secara lafaz hadis itu ngadeg-ngadeg tok, koma itu berdiri artinya. Kalau kita pahami secara letterlek ya seperti itu, berarti berdiri saja. Naam, tapi bukan maknanya. Maksudnya adalah berdiri mengerjakan sholat. Maksudnya mengerjakan apa? Sholat, menunaikan ibadah sholat di malam Lailatul Qadar. Maka keutamaannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Telah diampuni apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya selama dia dalam keadaan imanan. Selama dia dalam keadaan apa? Imanan, beriman kepada Allah serta ihtisaban, mengharap pahala. Jadi orang mengaduk-ngaduk tok. Kadang-kadang kan ada orang yang letterlek, ya kan? Idealis. Jajal, orang-orang kalau idealis ketemu hadis seperti ini dipahami kan idealis mestinya ya. Benar enggak memahaminya? Enggak benar itu. Loh, ini buktinya koma mana yang menerangkan untuk sholat? Kan enggak ada. Disuruh sholat mana? Kan disuruhnya berdiri, koma. Cari dalam kamus manapun makna koma itu apa terjemahnya. Koma artinya berdiri. Berarti ngaduk ya. Berarti ngerenung meriang, jagung, sholat, orali pahala, ampunan dosanya. Kan begitu. Yang dapat pahala itu kalau berdiri, lantum sholatnya duduk. Jadi gak dapat pahala, begitu. Enggak kan? Enggak. Maknanya itu adalah berdiri menegakkan sholat, menunaikan ibadah sholat. Meskipun dia berduduk, meskipun dia berbaring. Seandainya dia mengerjakan sholat di malam Lailatul Qadar dalam keadaan ia beriman, dalam keadaan ia mengharap pahala, maka dia mendapatkan keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Telah diampuni apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Yang seperti ini banyak sekali ini. Ya, yang seperti ini makna-makna seperti itu banyak. Makanya kadang-kadang kita butuh penafsiran. Apa sih penafsirannya? Bukan hanya dalam hadis, dalam ayat pun ada seperti itu. Dalam surat Yasin Allah berfirman, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kalau kita artikan secara letterlek bahasa, qalu itu artinya mereka mengatakan, ta'irun, ta'irun artinya apa? Burung. Jadi mereka mengatakan burung kalian bersama kalian, begitu. Hah? Kan enggak kan? Nah, ini butuh penafsiran. Makanya harus kita tafsirkan apa sih maknanya, kan begitu. Ngurlo terlok ini harus begini nih, idealis. Idealis kan lurus terus, lurus terus menggok-menggok, lurus pok begitu. Apa ini sebenarnya itu pok begitu. Yang ono ketemu karo yang seperti ini. Bingung sendiri itu. Ya enggak? Mumet darak digawe dewek. Nah, ini kadang-kadang begitu. Nah, ini kita ingatkan ya. Jadi makna koma di sini itu bukan hanya pur ngaduk-ngaduk tok. Ngaduk-ngaduk tok kepenak, pernyok kali HP ngaduk. Yes. Sebelum akhir maning ngaduk maning. Saya sedang imanan wahdi sabah karena sabda Nabi itu koma ngaduk, ngaduk maning. Ini kan jagung, ya tak ngaduk sedulah, ngaduk. Ya, kan siapa yang berdiri? Bukan. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, juga dalam keadaan iman wahtisaba. Ini syaratnya, ya. Hatinya itu beriman, hatinya itu mengharap pahala. Maka diampuni apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Nyungsi salah apa ya? Nyungsi dosa apa ya? Ujarku nyong orang dosa lho. Nyolong ora. Madani ora. Berarti orang dosa kan? Jajal ditunjuk, tunjukkan kepada saya kalau saya punya dosa. Mana? Saya akan baru tobat. Begitu? Kan enggak kan? Sadari aja dulu manusia itu apa namanya? Tempatnya keliru. Mau kamu sadar tidak sadar. Kalau kamu enggak sadar berarti kamu seperti itu memang. Hukum asal manusia seperti itu. Artinya kullu bani adama khata, begitu. Semua bani Adam itu khata, sering melakukan dosa, sering melakukan salah, disadari atau tidak disadari, dirasa ataupun tidak dirasa. Karena kadang-kadang juga manusia itu tidak merasa kalau dirinya itu berdosa, kalau dirinya itu bersalah, tidak merasa. Akhirnya sulit untuk dibimbing untuk diberitahu. Coba kalau seorang itu apa namanya menyadari hukum asalnya, insya Allah itu akan mudah. Jangankan diberitahu ya, nggak usah kamu beritahu, saya udah sadar sendiri. Ya, memang saya itu banyak dosanya, yang saya sadari maupun yang tidak disadari. Ini manusia siapapun ini, manusia apa siapapun, nggak terbedakan dengan oh kalau yang itu jenggotnya udah lebat maka tidak punya dosa. Enggak ada seperti itu. oh itu berarti belum punya dosa. Enggak ada yang seperti itu. Jelas ya? Barakallahu fiikum. Naam. Ini keutamaan yang disebutkan tentang berpuasa. Wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jumu'ah ila al jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kaba'ir. Salat yang lima, Jumat yang satu menuju Jumat yang berikutnya, satu Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya, itu mukaffirat, ada penghapus dosa antara keduanya. Jadi satu sholat maghrib dengan isya, isya dengan subuh, subuh dengan dan seterusnya, satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya, terus yang berikutnya, itu ada penghapus dosa secara otomatis ketika seorang melakukan ibadah tersebut. Kalau berpuasa, berarti ketika kamu berpuasa selama setahun itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jitunibatil kabair, apabila meninggalkan dosa besar. Kalau dia meninggalkan apa? Dosa besar. Karena dosa besar itu ya akan terhapuskan dengan taubat. Terhapuskan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak otomatis. Berarti ada dosa besar, ada dosa kecil ya? Iya. Patokannya dosa besar adalah dosa yang di situ ada ancaman. Ya, apakah ancaman neraka ataukah ancaman hukuman di dunia. Dipotong tangannya, dikisos misalnya, dirajam, berarti dosa itu adalah dosa besar. Jelas ya? Barakallahu fiikum. Hadza ba'du ma warada fi fadli shiyami syahri Ramadan wa fadailuhu katsirah. Ini sebagian apa yang datang tentang keutamaan puasa bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaannya itu banyak. Naam. Al-hikmatu min masyru'iyyati shaumih. Sekarang hikmah dari disyariatkannya berpuasa apa? Syara'allahu subhanahu as-sawma lihikamin adidah wa fawaidi katsirah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berpuasa untuk hikmah-hikmah yang banyak. Faedah-faedah yang banyak. Banyak hikmahnya, banyak faedahnya. Famin dzalik, diantaranya tazkiyatun nafs wa tadhhiruha wa tanqiyatuha minal akhlaqir radhi'ah wal akhlaqir radhilah. Naam. Yang pertama di antara hikmah disyariatkannya puasa untuk mensucikan jiwa. Untuk mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, ya, memurnikan jiwa dari kotoran-kotoran, dari noda-noda, dari akhlak-akhlak yang buruk. Li'anna shauma yudhiqu majari syaitan fi badanil insan. Karena berpuasa itu akan menyempitkan, ya, akan menyempitkan, ya, langkah syaitan di badan manusia. Jadi syaitan itu, inna syaitana yajri min ibni adama majruddam. Syaitan itu berjalan di tubuh manusia, mengganggu manusia, itu sama berjalannya seperti darah. Jadi mengalir darah itu syaitan seperti itu terus. Nah, kalau orang berpuasa itu akan menyempitkan majari syaitan di tubuh manusia. Sehingga godaan-godaan syaitan itu tidak, kadang-kadang tidak perlu. Nah, manusia kadang-kadang tidak tergoda dalam godaan syaitan tersebut. Kan kadang-kadang orang itu terjatuh kepada dosa karena bisikan-bisikan. Kadang-kadang seperti itu. Nah, disitulah majari syaitan. Dan kadang-kadang pula manusia berbuat dosa itu karena memang wataknya, karena memang karakternya seperti itu, senang berbuat dosa. Syaitan tidak perlu mengganggu, syaitan tidak perlu untuk menyuruh-nyuruh, membisik-bisiki, dia sudah berbuat dosa sendiri. Nah, malah menurut syaitan mungkin yos bagus itu, banyak nanti teman-temannya, tidak perlu diganggu oleh syaitan. Selalu menjadi pihak yang disalahkan juga tidak, ini syaitan. Nah, yang kedua, fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibin fil akhirati wa na'imiha. Pada puasa ada pelajaran supaya zuhud dalam urusan dunia serta syahwatnya dunia, serta akan menghasung dalam urusan akhirah serta kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Ini ketika berpuasa. Dan ini dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Ini dirasakan oleh apa? Orang-orang yang berpuasa. Dirasakan. Maka barakallahu fikum. Ya, ini satu di antara hikmah puasa. Seorang akan betul-betul zuhud, sudah cukuplah, begitu. Tapi dalam urusan akhirah dia berlomba-lomba. Yang tadinya malas salat malam, akhirnya dia pun ikut salat malam, salat tarawih maksudnya. Yang ketiga daripada hikmah disyariatkannya puasa adalah yub'athu 'alal 'athfi 'alal masakin. Akan membangkitkan perasaan kepada orang-orang miskin, penderitaannya orang-orang miskin. Wasyu'ur bi'alamihim, merasakan kepedihan mereka. Li'anna sha'ima yadhuqu alamal ju' wal 'athash. Nah, karena orang yang berpuasa itu merasakan pedihnya apa? Al-ju', lapar. Pedihnya apa? Al-'athash, haus. Tayyib. Ila ghairi dhalika min al-hikamil balighah wal fawaidil 'adidah. Nah, jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Kalau semuanya berpuasa kan akan merasakan yang namanya haus, akan yang merasakan yang namanya letih, lelah, lapar. Kan begitu. Ini syariat berpuasa atau hikmah daripada disyariatkannya berpuasa. Karena orang-orang miskin kadang-kadang tidak merasakan yang seperti itu. Maksudnya melihat orang-orang yang lebih di atasnya demikian, begitu. Kadang-kadang yang dilihat oleh orang-orang miskin, fulan itu apa namanya, shopping terus, ya kan? Dilihat terus. Miskin di sini maksudnya miskin lahiriahnya ya, bukan miskin batiniahnya. Kalau orang miskin batin sih banyak itu, kan ya? Nah, miskin batinnya itu banyak. PKH itu pada daftar. Padahal dia mampu misalnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima yaitu syurutu wujubi siyami Ramadan. Syarat wajibnya berpuasa Ramadan. Syarat wajibnya puasa Ramadan. Nah, yajibu siyamu Ramadan ala man tawafarat fihi syurutut taliyah. Wajib berpuasa Ramadan bagi siapa saja yang terpenuhi atau memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, al-Islam. Dia Muslim. Kamu seorang Muslim? Muslimah? Iya. Nah, berarti wajib berpuasa. Fala yajibu wala yasihu siyam minal kafir. Maka tidak wajib, tidak sah pula berpuasa dari orang yang kafir, bukan Islam. Misalnya ada orang non muslim berpuasa, enggak sah itu puasanya, percuma. Naam. Li'anna siyama ibadatun, karena berpuasa itu adalah ibadah. Wal ibadatu la tasihu minal kafir, dan yang namanya ibadah itu tidak sah dari orang kafir. Fa idza aslama la yalzamu bi qada'i ma fatahu. Kalau dia masuk Islam, maka dia tidak harus untuk mengqadha apa yang telah lalu. Misalnya dia kafir itu, bukan muslim, sudah selama dari lahir sampai 30 tahun atau 40 tahun misalnya, baru masuk Islam, mu'alaf 40 tahun. Pertanyaannya, apakah dia perlu mengqadha puasa Ramadan? Jawabannya, tidak perlu. Itulah ya satu di antara ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu untuk mengqadha-nya. Qadha ini enggak. Atsani, syarat yang kedua, al-bulugh. Dia baligh. Fala yajibu siyam 'ala man lam yablugh hadd at-taklif. Tidak wajib berpuasa atas orang yang belum baligh, sampai batasan dia taklif, orang-orang yang dibebankan. Naam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah. Diangkat pena itu dari tiga. Fadzakara minhumus sabiyyu hatta yahtalima. Disebutkan di antara mereka adalah anak-anak sampai mereka atau sampai ia ihtilam, yakni bermimpi, mimpi basah. Naam. Lalu apa tanda-tanda baligh? Tanda-tanda baligh yang pertama, ya sudah pernah bermimpi basah, ini yang pertama. Yang kedua, tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Yang ketiga, berusia 15 tahun. Nah, kalau sudah usia 15 tahun, belum tumbuh bulu kemaluan, belum pernah bermimpi basah, tapi sudah 15 tahun, berarti baligh itu namanya. Jelas ya? Salah satu saja itu sudah dihukumi apa? Baligh. Oleh karena itu, anak-anak itu tidak diwajibkan untuk berpuasa sebelum usia baligh. Walakinnahu yasihus siyam min ghairil balighi law sama. Tetapi sah puasanya meskipun dia belum baligh, seandainya ia berpuasa. Misalnya dia usianya baru 10 tahun, dia berpuasa, sah puasanya itu. Puasanya apa? Sah. Idza kana mumayyiza. Apabila dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu fahmu su'al wa raddul jawab, itu mumayyiz. Bisa memahami pertanyaan dan bisa menjawab jawaban itu. Nah, misalnya orang ditanya, kamu namanya siapa? Namanya Muhammad. Kelas berapa? Kelas 3. 3 apa? 3 SD misalnya. Terus rumahnya di mana? Di Tambak sana. Oh iya, ini namanya mumayyiz. Tapi kalau ditanya, kamu namanya siapa? Anu dari Jakarta tadi misalnya. Rumahnya di mana? Rumahnya anu itu Pak Muhammad. Berarti ini belum mumayyiz. Wa yanbaghi li waliyyi amrihi an ya'murahu bis-siyam liya'tadahu wa ya'lafah. Dan seyogianya bagi wali amrinya untuk memerintahkan berpuasa supaya dia terbiasa dengan ibadah puasa. Baligh, syarat yang kedua ya. Syarat yang ketiga adalah al-aqlu, berakal, waras maksudnya. Kamu muslim? Iya. Balil, ya. Waras, ya. Nah, berarti wajib berpuasa. Kalau tidak waras, maka tidak apa? Wajib. Jadi kalau namanya puasa itu fala yajibus siyam 'alal majnuni wal ma'tuh. Tidak wajib berpuasa atas orang yang majnun, orang yang gila, dan orang yang ma'tuh. Orang ma'tuh ini orang yang kadang-kadang gila. Kadang-kadang gila, istilahnya itu apa kalau di sini? Kalau di Arab itu istilahnya ma'tuh. Jadi mungkin zuhur sampai ngasar waras. Ngasar sampai maghrib kumat. Nengger kumat ngapa? Ya kadang buta. Kadang-kadang balangi wong, kadang-kadang baur-baur. Itu namanya ma'tuh. Jelas ya? Pernah menemui orang-orang seperti ini? Iku jenenge apa nek nangkane? Istilahnya. Tahu? Tahu bangga istilahnya. Nak orang ngerti, orang ngerti bae wis rusak kan basak-basak kena. Kadang-kadang memang enggak ada bahasanya itu. Ning orang paham gitulah ya. Kadang enggak usah dibasah-basahkan, ning orang paham ya sudah gitu loh. Mung dibasak-basahkan kaya ngapa ya ora bae gitu loh. Jelas ya? Pada bae kaya wong gini. Ini sama istilahnya dalam bahasa Arab juga. Kalau dalam bahasa Arab, orang berpuasa itu kan disebutkan dalam hadis itu melalui pintu ar-royan, ya kan? Royan itu artinya dari kata roy. Roy itu orang kalau haus minum itu namanya roy, nggak haus kan? Nah, gue istilahnya apa? Nek orang lapar makan warik kan jelas warik gue sih, anak sih. Dan nek haus ngombe orang haus gue jenengnya apa? Nak mang bahasa Arab jenenge roy, roy. Nek nang kene apa jenengane? Ana sing bahasa kena kaya apa? Kembung. Ya salah. Kembung ya kaya gue. Wong kowe iki tik gitu tok padane wis ora ora haus be. Apa kembung gitu? Kan enggak kan? Kembung itu biasanya kakean. Karena kamu kebanyakan minum itu kembung akibat dari kebanyakan minum. Jelas ya? Jadi harus dibasak-basak nah, tetap salah itu bahasanya. Kembung ya, bukan kembung itu namanya. Ya nggak tahu apa, saya juga nggak tahu apa. Barangkali antum tahu. Nah orang gila pun seperti itu, kadang waras, kadang tidak waras. Ini udah kurang 4 menit ini, gimana? Berhenti dulu apa gimana? Oh sebentar lagi, lanjut berarti? Oh ya sudah. Bukti tadi. Tadar namanya dapak, kita kan jam sangat, dua masalah, ngapa sih? Dadak, oh ya? Tutup kena tutup, marem. Apa masalah di sini? Orang ibadah baca Quran ngaji masalah di sini? Masalah? Gak ada masalah kan? Gak ada masalah, malah alhamdulillah. Ada yang mau ngaji, ada yang meramaikan masjid, alhamdulillah itu malah. Kalau perlu non-stop, udah. 24 jam sudah kalau perlu. Iya gak? Setuju gak? Aja baca Quran, anu ruli nama masjid, malah malah nama masjid, rubuh nazizan malang rola oleh. Orang nang Mekah Medina berulas jaman tu orang turu, wana baik, orang tuaf ki wana baik, orang masalah, tidak ada masalah. Jelas ya, baik. Jadi syarat yang ketiga adalah berakal. Jadi kalau waras lah istilahnya waras. Saya bahasakan berakal itu waras ya. Jadi kalau orang gak waras gak wajib untuk berpuasa. Jadi kalau kamu ingin berpuasa ya iya lurus berarti kan ya. Biasanya kan mereng begini ya lurus banget lah karena disengaja begitu. Yang keempat as-sihah, sehat. Faman kana maridun la yutiqu siyam lam yajib alaih. Maka barang siapa yang sakit dan dia tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib untuk berpuasa. Nah, tidak wajib. Wa in shoma shahha siyamuh. Kalau dia berpuasa sah puasanya. Lalu bagaimana ini bagi orang yang sakit? Liqaulihi ta'ala, Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau safar, maka hendaknya dia mengulang di hari-hari yang lain. Itulah yang namanya puasa kafaroh, qadha, nyerutang. Fa in zala al marad wajib alaihi qada'u ma aftarahu min ayyam. Apabila dia na'am zala al marad, ya, telah hilang sakitnya, maka wajib baginya untuk mengqada'nya apa yang dia berbuka dari beberapa hari. Yang kelima, al iqamah, mukim. Fala yajibus shaum 'alal musafir, maka tidak wajib berpuasa atas orang yang safar. Naam. Ini tidak wajib. Yang wajib itu bagi orang yang mukim. Itu wajib hukumnya. Wa man kana maridan aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, namanya orang safar kan kadang-kadang apa? Capek, lelah, butuh tenaga, ya kan? Falau shoma al-musafiru sah siyamuh. Namun seandainya dia berpuasa, orang safar dia berpuasa, sah puasanya. Boleh maksudnya. Masya Allah ya, gampangan bob syariat kan. Kengger safar, orang usah puasa. Nungguin puasa, ya orang apa-apa, sah. Kan enak bob. Aja dingel-ngel gitu. Kadang-kadang pun batuk. Ngel-ngel apa kedawat. Misalnya orang sakit, orang usah puasa, tapi ini kan bulan Ramadan, tinggal nabai sekarang mengono. Orang sakit itu boleh tidak berpuasa. Itu sudah jelas ayatnya. Wa man kana maridan aw ala safar. Tapi sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang akan membahayakan kesehatan dia. Udu jerawatan padane, ini sakit jerawat. Orang masuk. Berarti ini urung berakal lah ya, ngerangi ya. Nah, orang terlalu berakal. Yang dimaksud sakit itu sakit yang membahayakan pada dirinya. Butuh konsumsi lah istilahnya. Nah, jadi ini apa namanya? Al-iqamah, yaitu muqim. Kalau safar tidak. Jadi kalau seorang safar, suami istri safar, misalnya umroh, misalnya ya, di bulan Ramadan, kan safar dia. Boleh berhubungan badan. Boleh enggak? Boleh enggak? Bulan Ramadan loh. Boleh enggak? Hah? Boleh? Meskipun bulan Ramadan? Oh, boleh. Ya boleh memang. Kenapa enggak boleh? Boleh, iya. Hah? Kena kafarat apa enggak? Kena enggak kira-kira? Hah? Kena enggak kira-kira? Hah? Kena? Siang ora takon malam ora, kowe takon malam sih. Mbok siki ora usah safar, malam boleh. Iku malam-malam enggak. Sekarang kamu enggak usah safar malam hari, boleh. Oh, malah kalau malam enggak. Siang sudah. Kena kafarah enggak? Kena apa namanya? Kena apa? Denda? Kena denda enggak? Hah? Ya enggak kena, wong dia safar kok. Mbok safar bebas. Mau ngapa-ngapa bebas, mbok. Ya kenapa mesti harus kena? Lah kalau kena apa manfaatnya? Mending enggak usah, kan begitu. Begitu, begitu loh. Gampang kan? Kok bingung? Syariat ini masya Allah mudah, ma'asyiral muslim, mudah sekali. Sing kadang gampang apa namanya yang kadang membuat sulit itu sebetulnya diri kita sendiri. Anuli-uli, dirauli enak, gitu. Anurauli, diuli-uli enak, kan kadang-kadang begitu. Boleh, ini nasnya jelas. Wa man kana maridan, kalau sakit, jelas ya. Tapi kalau orang meniatkan saking kebelete ya, yu safar. Wah, ini enggak boleh. Jelas ya? Ini baru enggak boleh dan ini kena kafarah. Karena enggak boleh. Saun kebelete safar mengaring Jakarta. Menuli? Kan dari awal sudah jelas dia apa? Berniat yang seperti itu. Kalau yang seperti ini tadi dicontohkan pertama kan enggak kan? Umrah bulan Ramadan. Dia sudah mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Betul-betul umrah saja. Jadi kita ingin umrah, dapat umrah pahala Ramadan misalnya sama keluarga sama istri. Nang kanan dilalaih. Ya, wong namanya suasana ya kan. Nuwur-wuru sing kaya iki deneng matane biru padane kok. Aduh. Mumet kan akhirnya kan. Ngerdawe kan mumet kadang-kadang ini. Lho mumet iki wuru matane biru, runge mancung. Mumet terus ini. Mangkana maning full 30 hari. Melamun baik langam langam. Nah, artinya dia apabila meniatkan dari rumah yang seperti itu baru kena. Kalau enggak. Jelas ya? Barakallahu fikum. Dan yang terakhir daripada syarat berpuasa, al-khuluwu minal haidhi wan nifas. Dia tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan apa? Nifas. Haid dan nifas itu tidak wajib baginya untuk berpuasa. Kalau orang berpuasa saja ketika haid dan nifas, nyong kepengin puasa bae. Apa hukumnya? Haram, enggak boleh. Mentang-mentang haid ya puasa bae nyong harap ngapa sih? Nifas puasa bae nyong kan gitu kan? Jangan, ikuti syariatnya. Syariatnya itu sudah ada. Aturan alur beragama itu sudah ada. Kita tinggal menjalankan. Bok malah damai seperti itu. Nah. Tapi dia wajib untuk apa? Mengqadha. Ketika haid, ketika nifas, dia wajib untuk mengqadha. Nah, di sini para ulama itu silang pendapat. Ada yang mengatakan bayar fidyah saja cukup. Ada yang mengatakan qadha ini hebat. Ini butuh waktu bermenit-menit nanti. Naktafi biatul qadar insyaallah. Semoga memberi manfaat. Insyaallah taala kita akan membahas tentang hal-hal atau uzur-uzur yang dibolehkan untuk berbuka pada bulan Ramadan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.